Oke, kalau begitu ini adalah kolaborasi paling dahsyat sepanjang tahun ini. Cheryl, apakah kamu sudah siap? Aku sudah siap. Mas Danang, apakah kamu sudah siap? Siap! Yes. Aduh! Tepuk tangan semuanya untuk Cheryl! Showtime, ladies and gentlemen.